Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan kemudahan kepada kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang sungguh amalan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk amalan yang sangat agung, sebagaimana disebutkan dalam hadis beliau, man shalla salat as-subhi fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat satu malam suntuk, semalam penuh. Dilengkapi pula dengan hadis ketika Rasulullah menyatakan, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan karunia ini kepada kita. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, pada kesempatan ini kita akan membahas rukun iman yang kedua, yaitu al-iman bil malaikah. Yang dimaksud dengan keimanan kepada para malaikat adalah mengimani bahwa mereka, para malaikat, adalah salah satu dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya mereka diciptakan dari cahaya. Disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, dan jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan kepada kalian, yaitu diciptakan dari tanah. Dan mereka ini, barakallahu fikum, memiliki sayap, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal surah Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' wa yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan malaikat atau menjadikan malaikat sebagai para utusan yang mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memiliki sayap 2, 3 dan 4. Sementara Jibril alaihi salam disebutkan sifat penciptaannya, ia memiliki 600 sayap. Memiliki 600 sayap. Yang masing-masing sayap itu memenuhi ufuk timur dan barat. Menunjukkan betapa besarnya Jibril alaihi salam. Naam. Belum lagi malaikat Israfil yang bertugas apa? Israfil meniup sangkakala. Di samping itu Israfil alaihi salam juga adalah salah satu malaikat hammalatul arsy, malaikat pemikul arsy. Naam. Pundaknya menyangga arsy dan kedua kakinya menghunjam ke bumi yang paling bawah. Malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak, dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat banyak, bahwa Al-Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh ini dimasuki setiap hari oleh 70 ribu malaikat. Masuk di Al-Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur disebutkan di dalam hadis posisinya Hiyalul Ka'bah. Lurus sejajar dengan Al-Ka'bah. Naam. Dan kenapa juga barakallahu fikum dikatakan Al-Ma'mur, Al-Baitul Ma'mur, sebagaimana Al-Ka'bah di bumi dimakmurkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beribadah kepadanya, maka Al-Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh adalah juga tempat ibadah yang dimakmurkan oleh para malaikat yang masuk di dalamnya setiap hari 70 ribu malaikat dan yang keluar tidak pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Berarti 70 ribu kali berapa? Kali tidak tahu. Ya. Naam. Belum lagi barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya bahwa tidak ada tempat di langit per empat jari kecuali di situ ada malaikat yang bersujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga benar-benar langit ini berat menanggung beban yang ada di atasnya. Bahkan Rasulullah menyatakan attatis sama wa huqqa laha anta itta. Naam. Al-atid itu adalah semisal bunyi kendaraan yang jika bebannya sangat berat. Faham ya? Yang suka bawa kendaraan, kalau sudah kendaraan itu bebannya berat, ngek-ngek gitu ya, ada bunyi. Naam. Karena berat menanggung beban yang ada di atasnya. Maka demikian langit telah mengalami al-atid karena beban berat yang ada padanya. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim, dan juga Muslim secara tersendiri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70 alfa zimamin ma'a kulli zimamin 70 alfa malakin yajurrunaha. Didatangkan jahannam pada hari kiamat di mana Jahannam ini ada 70 ribu tali pengikat. Pada setiap tali pengikat itu ada 70 ribu malaikat yang menariknya. Nah, 70 ribu berarti dikali 70 ribu ya, begitu. Jumlahnya berapa? 4,9 miliar. Ini baru yang menarik malaikat, menarik Jahannam. Dan juga barakallahu fikum menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Demikian pula tingkat kecepatan. melebihi kekuatan dan kecepatan jin. Antum bisa bayangkan, ketika Sulaiman alaihi salam menawarkan siapa yang bisa mendatangkan kehadapannya singgasana Ratu Saba. Singgasana Ratu Saba. Ada yang menyatakan namanya Bilqis atau Balqis. Dan nama ini sudah pernah disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagaimana disebutkan al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka Ifrit dari kalangan jin menyatakan bahwa aku akan mendatangkan singgasananya di hadapanmu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Lalu berkata seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan datangkan singgasana itu di hadapanmu sebelum engkau mengedipkan matamu. Dijelaskan para ulama bahwa bukan laki-laki itu yang mendatangkan singgasana itu di hadapan Sulaiman alaihi salam, tetapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengirimkan malaikat yang membawa singgasana itu sebelum Sulaiman mengedipkan matanya. Dan nampak kekuatan besar malaikat. Kita tahu bahwa kaum Nabi Lut alaihi salam yang mereka terdiri dari 7 kota, sab'atu madain, 7 kota, dengan semua yang ada di atasnya dari penduduknya, ini diangkat oleh Jibril alaihi salam dengan salah satu ujung sayapnya. Dengan salah satu ujung sayapnya diangkat naik di atas langit sampai terdengar kokok ayam mereka dan lolongan anjing mereka oleh para malaikat yang ada di langit. Lalu kemudian Jibril alaihi salam menjatuhkan negeri itu dengan cara dibalik, yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atasnya. Kemudian diikuti dengan hujan bebatuan dari langit. Oleh karena itu, para ulama mereka menyatakan bahwa di antara bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku na'am liwat, pelaku homoseksual, adalah dengan dibawa naik ke tempat yang tinggi. Sebagaimana Jibril membawa negeri itu naik ke tempat yang tinggi. Lalu kemudian dia dijatuhkan. Kemudian dilempari dengan batu. Nah. Sebagian menyatakan bahwa dipanggal lehernya. Dan beberapa pendapat yang lain. Namun pada intinya adalah bahwa hukuman yang diberlakukan adalah hukum bunuh. Namun mereka berbeda pendapat tentang cara membunuhnya. Apakah langsung dipenggal atau dibawa ke tempat yang tinggi kemudian dijatuhkan dan diikuti dengan lemparan batu. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Malaikat. Dan diantara yang wajib kita imani selain daripada mengimani tentang adanya malaikat dan mereka ini memiliki jasad. Mereka memiliki jasad. Bukan sekedar ungkapan semata. Sebagaimana sebagian ahlul bid'ah meyakini bahwa malaikat itu bukan makhluk yang memiliki jasad. Tetapi malaikat adalah sebuah ibarah dan ungkapan tentang keinginan hati untuk melakukan amal-amal kebaikan. Sebagaimana syaitan adalah ungkapan tentang keinginan hati untuk melakukan kejelekan. Fahada batil. Ini keyakinan yang batil. Bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Naam. Mereka adalah makhluk yang memiliki jasad. Di samping itu yang wajib kita imani tentang para malaikat adalah bahwasanya mereka mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak tugas. Ada yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Ada yang bertugas untuk mengurusi hujan dan menumbuhkan tanaman. Ada yang bertugas untuk mencabut nyawa. Ada yang bertugas untuk mengurusi janin di dalam rahim. Ada yang bertugas mengurusi surga dan neraka. Ada yang bertugas untuk menjaga Bani Adam. Menjaga dari bahaya. Jadi kita ini ada malaikat yang menjaga kita dari bahaya. Nah, misalnya lagi jalan asyik di rel kereta. Nah, sambil dengerin murattal misalnya. Tidak kedengaran kalau kereta ini sudah bel-bel dari jarak 4 kilo. Ternyata subhanallah kurang 1 senti. Tiba-tiba dia kepleset. Kemudian jatuh dari rel. Tidak jadi ketabrak. Itu kalau belum takdirnya. Tapi kalau takdirnya malaikatnya yang nyingkir. Nah akhirnya pun ketabrak. Tadinya dia lagi jalan di pinggir rel. Kepleset jatuh ke rel ketabrak. Nah kebalikannya ya. Kalau memang takdirnya seperti itu. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Sebagaimana pula ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amalan Bani Adam. Ada malaikat yang bertugas apabila datang hari Jumat. Maka di setiap pintu, dari pintu-pintu masjid, ada malaikat yang bawa catatan. Nulis siapa yang datang duluan, siapa yang datang kemudian. Yang paling cepat datangnya mendapatkan pahala seperti kurban 1 ekor unta. Yang berikutnya seperti korban 1 ekor sapi. Yang berikutnya seperti korban 1 ekor kambing. Yang berikutnya seperti korban 1 ekor ayam. Berikutnya seperti 1 butir telur. Kalau khatib sudah naik di mimbar, mereka menutup lembarannya. Kemudian pergi mendengarkan khutbah. Pergi mendengarkan khutbah. Ada malaikat yang bertugas, malaikatus sayyahin, yang pergi berkeliling ke segenap penjuru bumi. Yang mereka mencari majlis-majlis ilmu. Dan kalau mereka sudah mendapati majelis itu, maka mereka berseru kepada malaikat yang lainnya, halummu ila hajatikum, kemari kalian kepada kebutuhan kalian. Maka mereka datang meletakkan sayapnya dan duduk di tengah-tengah para penuntut ilmu dan mendoakan rahmat dan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada para malaikat yang bertugas berkeliling untuk menyampaikan salawat dan salam dari umat Muhammad yang menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat dan salam kita akan sampai kepada Rasulullah dimanapun kita berada. Sehingga tidak harus pergi ke kuburan Nabi untuk sekedar bersalawat dan mengucapkan salam. Bahkan Rasulullah melarang untuk menyengaja ziarah kubur ke kuburan beliau. Kecuali bagi yang datang berziarah ke Masjid Nabawi. Maka disunnahkan untuk naam berziarah. Dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para malaikat ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah sedikit pun maksiat kepadanya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas perintahnya dan mereka menunaikan semua yang diperintah. Malaikat, di antara yang wajib kita imani pula tentang mereka adalah bahwa ada yang namanya disebutkan dan ada yang tidak disebutkan. Di antara yang disebutkan adalah Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Munkar, Nakir, dan yang lainnya. Nah, yang disebutkan. Maka nama-nama mereka yang disebutkan kita mengimaninya secara tafsil, secara rinci. Adapun yang tidak disebutkan namanya karena banyak jumlahnya yang tadi kita gambarkan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyaknya jumlah malaikat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengimaninya secara mujmal, secara global saja bahwa ada malaikat-malaikat Allah yang diciptakan dari cahaya, mereka memiliki jasad, bersayap, memiliki tugas, jumlah mereka banyak, namun banyak yang tidak kita tahu namanya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ini gambaran ringkas tentang keimanan kepada para malaikat. Yang ketiga, rukun iman yang ketiga adalah al-iman bil kutub. Beriman kepada kitab-kitab. Yang dimaksud dengan keimanan kepada Alkitab adalah mengakui dan membenarkan semua kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para rasulnya. Dan meyakini bahwa kitab-kitab itu hak, benar. Dan bahwasanya dia diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Ini termasuk di antara sekian prinsip dasar Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu meyakini bahwasanya kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala adalah kalamullah ghair makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Karena ada sebagian kelompok menyimpang dalam agama Islam yang mereka mengaku Muslim, yang mereka tidak meyakini Al-Quran sebagai kalamullah, bahkan mereka menyatakan itu adalah makhluk. Sungguh, nas yang sharih, terang, jelas, gamblang, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Jika salah seorang dari musyrikin meminta perlindungan kepada kalian atau kepadamu, wahai Muhammad, maka berilah dia perlindungan. Agar dia bisa mendengarkan kalamullah. Agar dia bisa mendengarkan kalamullah. Nah, sehingga oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifatul kalam. Allah berbicara. Bikalamin yusma' dengan kalimat yang didengarkan. Sebagaimana Allah pernah mengajak bicara Nabiullah Musa alaihi salam. Yang Allah katakan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Sebagaimana Allah juga berbicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan atau di malam Al-Mi'raj. Menerima perintah salat. Naam. Maka ini yang wajib kita yakini tentang Al-Kutub. Kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan bahwasanya kitab-kitab itu tercakup di dalamnya kebahagiaan bagi siapapun yang diturunkan kitab kepada mereka. Kemudian mereka mengamalkan isi kandungan kitab itu. Dan bahwasanya siapa yang mengambilnya, ia selamat dan berhasil. Namun barang siapa berpaling darinya, maka dia akan merugi dan sengsara. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah katakan artinya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia akan berkata, "Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia aku melihat." Maka Allah katakan, "Kadzalika atatska ayatuna." Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami. Fanasitaha, lalu engkau melupakannya. Berpaling darinya, tidak mau beriman kepadanya, tidak mau mengamalkannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka di hari ini engkau pun dilupakan. Ini yang sering kita katakan tentang sebuah faedah. Bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Kita melupakan syariat Allah di dunia, berpaling dari ayat-ayat-Nya, maka Allah di akhirat akan melupakan kita dan tidak memberikan perlindungan kepada kita, iyadan billah. Tidak memberikan pertolongan-Nya, tidak memberikan inayah-Nya. Nah, demikian pula, yang wajib kita imani tentang Al-Kutub atau kitab-kitab adalah ada yang disebutkan namanya atau mengimani namanya yang disebutkan. Kita imani secara tafsil, secara rinci. Dan ada yang tidak disebutkan namanya, maka kita mengimani secara mujmal, secara global. Nah. Di antara yang disebutkan adalah kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, serta Suhuf Ibrahim dan Musa. Bahwa barakallahu fikum, setiap nabi ini anzalna ma'ahumul kitab, kami turunkan bersama mereka Alkitab. Sementara jumlah nabi ada berapa? Banyak. Rasul itu ada 315 orang, sementara nabi ada 124.000. 124.000. Yang disebutkan dari nama-nama Alkitab hanya beberapa saja. Taurat, Injil, Zabur, Quran, Suhuf, Ibrahim, dan Musa. Maka kita mengimani yang disebutkan namanya secara rinci dan yang tidak disebutkan. Kita imani secara global, secara mujmal. Telah datang barakallahu fikum penyebutan Suhuf Ibrahim dan Musa di dalam dua tempat di dalam Al-Quran. Dalam surah An-Najm dan surah Al-A'la. Sementara Zabur Daud alaihi salam datang di dalam Al-Quran penyebutannya dalam dua tempat. Yaitu dalam surah An-Nisa dan surah Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Wa atayna Dawuda Zabura. Dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Adapun Taurat dan Injil, ini adalah dua kitab yang paling banyak penyebutannya di dalam Al-Quran. Antara Taurat dengan Injil yang paling banyak adalah kitab Taurat. Ana ulangi bahwa yang paling banyak penyebutannya di dalam Al-Quran adalah Taurat dan Injil. Antara keduanya, antara Taurat dengan Injil, maka yang paling banyak penyebutannya adalah kitab At-Taurah. Sehingga tidak disebutkan di dalam Al-Quran seorang Rasul pun semisal penyebutan Nabiullah Musa. Dan tidak disebutkan pula di dalam Al-Quran semisal penyebutan kitabnya Nabiullah Musa alaihi salam. Dan terkadang datang penyebutannya dengan At-Taurat, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Diya, Al-Zikir. Ini penyebutan kitab Taurat. Nah, di dalam Al-Quran. Kadang disebutkan Taurat, kadang disebutkan Al-Furqan, kadang Al-Kitab, kadang Al-Diya, kadang Al-Zikir. Nah. Keimanan lain yang wajib kita imani adalah bahwa kita wajib mengimani Al-Quran sebagai kitab suci kita. Mengimaninya secara tafsil, secara rinci. Kalau kitab-kitab yang lain kita imani secara mujmal, secara global. Apa yang dimaksud dengan keimanan secara tafsil? Yang dimaksud adalah membenarkan berita-berita yang ada di dalam Al-Quran, melaksanakan perintah-Nya, meninggalkan larangan-Nya, dan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang ada di dalam-Nya dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain, kitab-kitab yang lain, apalagi memang sudah berakhir masanya, naam, dengan diutusnya baginda Rasulullah, belum lagi bahwa kitab-kitab itu, Taurat dan Injil telah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh Al-Ahbar War-Ruhban. Yang dilakukan oleh Ahbar mereka, oleh ulama-ulama mereka. Ini sudah diganti dan dirubah-rubah. Kalaupun seandainya tidak diganti dan tidak dirubah, maka Allah telah menetapkan bahwa masa kitab itu telah habis. Sebagaimana telah habis pula masa kenabian mereka. Yang wajib bagi mereka adalah beriman kepada Rasulullah dan mengimani serta melaksanakan ajaran kitab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wallazi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang diutusnya aku sebagai nabi lalu dia mati dan tidak beriman dengan ajaran agama yang aku bawa kecuali dia termasuk dari ashabun nar, dari penghuni neraka. Naam. Dan juga kita meyakini tentang Al-Quran bahwa dia adalah mu'jizatun khalidah. Sebagai mu'jizat yang kekal, yang Allah telah memberikan tantangan. Sejak awal diutusnya Nabi SAW. Dan berlaku tantangan itu sampai hari kiamat. Ketika mereka memberikan berbagai macam tuduhan kepada Rasulullah bahwa dia berdusta. Dan mereka memberikan tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah syair-syair yang dibuat-buat. Yang ia pelajari dari para tukang syair. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Qul, katakan wahai Muhammad. La in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadhal Qur'an. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah. Seandainya berkumpul jin dan manusia untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan sanggup untuk mendatangkan yang semisalnya, meskipun mereka saling bahu membahu, tolong menolong satu dengan yang lainnya. Allah menyatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kalian benar atau jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkan satu surah yang semisal dengannya dan panggil semua penolong-penolong, pembantu-pembantu kalian dari selain Allah. Jika kalian benar dengan tuduhan kalian tentang Muhammad. Yang kalian tuduh dia sebagai penyair. Yang kalian tuduh dia sebagai na'am barakallahu fikum pembohong dan segala macamnya. Ternyata sampai hari ini mereka tidak sanggup mendatangkan itu. Padahal Rasulullah sudah meninggal berapa abad? Sudah 15 abad tahun lamanya dan takkan pernah. Naam. Dan mereka tidak akan pernah sanggup melakukannya sampai hari kiamat. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian tidak melakukannya dan kalian takkan pernah sanggup melakukannya. Naam, ini kalimat lan ini berfungsi untuk menafikan keberlangsungan selamanya. Bahwa mereka tidak akan pernah sanggup untuk melakukannya. Kemudian barakallahu fikum, di antara keistimewaan lain dari Al-Qur'an ini yang terakhir dalam kesempatan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan penjagaan atas keselamatan Al-Qur'an dari berbagai macam bentuk pemutarbalikan. Baik itu pemutarbalikan lafadznya, hurufnya, bahkan harokatnya, bahkan pun na'am ketika dilakukan barakallahu fikum pemutarbalikan makna. Allah akan menampilkan para ulama rabbaniyin dalam setiap waktu, tempat dan generasi. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghawi tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wila al-jahilin. Ayat yang menyebutkan tentang jaminan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan az-zikr, yang telah menurunkan Al-Qur'an, dan kami pula yang akan menjaganya. Sehingga barakallahu fikum, na'am, benar-benar kemurnian Al-Qur'an itu terjaga, terjaga. Termasuk terakhir lagi, paling terakhir sudah ini, adalah bahwa Al-Qur'an ini turun munajjaman mufarraqan, berangsur-angsur dan terpisah-pisah. Dengan hikmah yang luar biasa, na'am, yang benar-benar barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menguatkan nabi, menghibur nabi dengan proses turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah, tidak secara satu kaligus. Kadang dia berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan kaum musyrikin. Kadang dia berfungsi sebagai hiburan ketika musyrikin melontarkan berbagai macam tuduhan, caci makian dan segala macamnya. Turun ayat kepada Rasulullah. Termasuk kaum musyrikin sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Yang mereka musyrikin sudah berbagai macam cara, mulai yang halus sampai yang kasar-kasarnya, mereka lakukan untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah yang mereka tempuh, datang kepada ulama Yahudi, kemudian bertanya bagaimana caranya untuk menjatuhkan Rasulullah karena dia adalah ahlul kitab. Maka si Yahudi menyatakan, kalian tanya kepada dia tentang tiga hal. Kalau dia tidak bisa menjawab, berarti dia mutaqawwil, orang yang mengaku-ngaku Nabi. Tapi kalau dia bisa menjawab, maka dia benar seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tanyakan kepadanya tentang kisah beberapa orang pemuda yang terperangkap di dalam gua. Kisah mereka sangat menakjubkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kahfi yang masya Allah antum bisa dengarkan kisahnya dalam rekaman khutbah Jumat kemarin di Masjid Raya Ustaz Abu Shalih hafizahullah. Yang kedua, kalian tanyakan kepadanya tentang kisah pemuda pengembara yang telah mencapai ujung timur dan baratnya bumi. Itu luar biasa kisah pemuda tersebut. Allah menurunkan kisah tentang siapa? Tentang siapa? Dzulqarnain. Itu dia. Nah, kadang kalau kaget ya. Yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang ruh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa yas'alunaka 'anil ruh," dan mereka akan bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian tidak diberikan ilmu tentangnya kecuali sedikit. Akhirnya apa? Sampai-sampai kaum musyrikin menyatakan, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah, berkata orang-orang kafir, seandainya Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad satu kaligus saja, bukan seperti ini. Munajjaman mufarrakan, berangsur-angsur, terpisah-pisah. Ada pertanyaan, datang jawabannya. Ada celaan, datang pembelaannya. Sekian banyak bentuknya. Maka Allah katakan dalam lanjutan ayat tadi, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikianlah kami jadikan hal itu. Naam, ayat Al-Quran turun berangsur-angsur dan terpisah-pisah untuk menguatkan hatimu wahai Muhammad. Warattalnahu tartila. Dan kami, naam, baca dia dengan tartil. Dan tadi malam ada postingan daurah tajwid 2 hari di Ma'had Jember dengan judul, naam, apa Pak Dian? Baca Al-Quran secara tartil. Naam, daurah tentang tajwid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khaira. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan basirah, diberikan pemahaman ilmu, fiqih, pemahaman tentang agama, yang Rasulullah menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Agar semakin faham tentang agama, berarti harus semakin rajin belajar agama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.